حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, sampai mana ini? Wa'id bahuna lahum, sampai sini. Ya. Ini sudah dibaca belum? Sudah, belum diterjemahkan. Ini semua sudah dibaca sampai ayat yang bawah. Ah, baik. Ya, qala Syekh rahimahullah taala wa yadbahuna lahum wa yu'adzimunahum wa yanzurunahum bi hujjati annahum wasa'itu bainahum wa bainallah. Sampai sini? Ah. Sabrazi fa yadbahuna lahum wa yu'adzimunahum. Itu. Warzukun belum diterjemahkan. Apa-apa? Qala Syekh rahimahullah taala, berarti dari wa yanzuruna lahum wa yastaghithuna bihim. Itu ya. Nah, ini mereka datang ke perantara-perantara kuburan-kuburan keramat, akhirnya mereka bernazar untuk perantara-perantara tadi. Dan akhirnya wa yastaghithuna bihim, beristighosah. Istighosah kepada mereka. Wa yad'unahum min dunillah. Dan akhirnya mereka berdoa kepada perantara-perantara tadi selain Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, ini syirik, hadza syirkun. Qalu, mereka menyatakan, haula'i wasaitu bainana wa bainallah. Mereka ini kan cuma perantara. Orang-orang soleh ini kan cuma perantara antara kami. Melainkan agar belahara-belahara ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa innama takhadnahum wasaita bainana wa bainallahi yuballighuna Allah hawaijana. Namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah, yang mereka akan menghantarkan kepada Allah segala macam hajat kami, kebutuhan kami. Maka akhirnya mereka menyembelih untuk perantara-perantara tadi. Wa yu'adzimunahum. Ini sudah dibaca? Belum. Baik, tafadhal. Dibaca di sini. Ya. Coba sabit, coba sabit. Ha, wa yu'adzimun. Bi hujjah hujjatin annahum wasaitu bainahum wasaitun. Hei, wasaitu. Hah, apa i'rabnya wasait? Khabar. Khabar apa? Khabar ana. Khabar ana berarti majzum apa majzum mansub? Hah, marfu. Kalau marfu apa tanda i'rabnya? Dhamma. Berarti wasaitu. Kenapa enggak pakai doma, enggak pakai tanwin wasaitun? Wazan mafail itu udah ngerti. Kenapa? Karena jarang baca. Nah, jarang praktek. Ngerti teori. Nah, keliru baca. Makanya mesti banyak praktek. Begitu. Eh, terus wa syirkul awwalina. Terus qala ta'ala wal ladzina ta'budun dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yuqarruna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Fasamma 'alahum fi'lahum kadiban wa kufran. Kafaro itu wazan fiilnya. Kufur pakai doma wazan isimnya. Ya, masdar. Baik. Terus wa amal ladzi yattaqidu al-wasa'ita wa yattaqidu annaha sababun wa la yaquha wa la wajibahu wa la yanzuru laha wa ya'taqidu anna al-ibadata lillahi wa la ya'budu illa Allah. Illallah. Terus. Lakin yattaqidu al-wasaita ala annaha asbabun taqarrubu. Tuqarribuhu. Tuqarribuhu Allah bizamini. Wa yas'alu Allah bijahihim wa haqqihim. Fa'amaluhu hada bid'atun. Wasilatun ya syirkin. Ah, Fayat ba'una lahu, maka akhirnya mereka menyembelih untuk perantara tadi, mengagungkannya. Mereka bernazar untuknya dengan alasan bahwa mereka ini kan cuma wasait, perantara antara kita dengan Allah. Maka ini adalah syirik yang awalin, syirik orang-orang terdahulu. Ya, apa antum kira orang-orang yang nyembah pesugihan, yang mereka memberikan ibadah menyembelih kepada makam-makam keramat tadi, meyakini sang makam pengeramat tadi penghuninya ini yang mengatur alam semesta? Ya, apakah meyakini demikian ya? Memberikan rezeki, menurunkan hujan, memberikan rezeki kepada hewan melata dan yang lainnya? Enggak kan? Enggak. Sama kayak begitu juga. Musyrikin terdahulu juga demikian. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhudu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali sebagai sesembahan yang disembah. Apa kata mereka musyrikin terdahulu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Sumpah, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkum bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan memberikan hukum kepada mereka terkait tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dia kadzibun kafar, pendusta lagi kufur. Dan Allah menamakan perbuatan mereka ini sebagai kedustaan dan kekufuran. Ammal ladzi yattakhidul wasaita. Adapun orang-orang yang menjadikan wasait dan dia meyakini annaha sababun, itu cuma sebab. Itu cuma sebab. La yad'uha, dia tidak berdoa kepada wasait tadi. Wa la yadhbahu, tidak menyembelih untuknya, tidak bernadar untuknya. Dia meyakini annal ibadata lillah, dia meyakini ibadah itu hanya untuk Allah. Namun dia menjadikan wasait ala annaha asbabun, bahwa ini cuma sebab. Tuqarribuhu ala Allah bizami, ya, yang akan mendekatkan dia kepada Allah dengan ya, pesangkaan dia. Ya, semisal yas'alullaha bijahihim wa haqqihim, dia memohon meminta kepada Allah dengan jah kedudukan mereka. Ya Allah, as'aluka bijahi auliyaika ya Allah, misalkan naudzubillah. Aku memohon pada Engkau ya Allah dengan kedudukan para wali-walimu ya Allah. Apalagi dia tertipu oleh para penipu yang membawakan hadis-hadis palsu. Semisal hadis yang berbunyi, fa idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ini hadis palsu, la asla lahu. Hadis yang berbunyi, apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah kepada Allah melalui perantara diriku, kata Nabi. Ini hadis palsu. Karena fa inna jahi indallahi azim, karena kedudukanku di sisi Allah itu azim, sangat agung mulia. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, melalui kedudukan nabimu ya Allah. Ya. Ala Yasin habibillah. Kepada Yasin ya Allah. Yasin yang dimaksud siapa? Rasulullah. Ala Taha Rasulillah. Wa kulli mujahidin fillah, ya Allah, melalui perantara mujahidin yang berjuang di jalan ya Allah. Bi ahlil badr ya Allah. Ahlul badr ya Allah. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah enggak syirik akbar? Karena dia hanya menjadikan ahlul badr Rasulullah sebagai perantara saja. Tidak memberikan kepada perantara-perantara tadi ibadah. Tidak bertawakal, tidak bernadar, tidak menyembelih, tidak berdoa kepada mereka. Maka ini syirik asghar. Paham sini? Syirik asghar. Jangan langsung serampangan kafir, kafir akbar, syirik akbar, kumpul, murtad, murtad. Ada perinciannya. Orang yang berdoa kepada Allah melalui perantara Rasulullah. Yang penting dia berdoa kepada Allah. Dia meyakini tidak boleh diberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Enggak boleh kepada Rasulullah. Cuma dia berdoa, ya Allah, melalui kedudukan nabimu. Ini bid'ah. Tapi kan juga ada orang-orang soleh dan ahli ilmu yang berpendapat demikian. Salah. Salah ya tetap salah. Orang soleh yang melakukan demikian bukan nabi. Tapi kan ada di kitab-kitab, bukan nabi, kitab tersebut bukan wahyu. Dia bukan seperti yang disifati oleh Allah. Wa mayantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyuha. Tidak demikian. Itu syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini, boleh memberikan ibadah kepada ahlul badar. Dia kan bertawasul bi ahlil ba bi ahli badri ya Allah katanya. Ah ini kemudian dia memberikan ibadah. Wahai Umar, ahli badar sama dia. Umar bin Khattab. Ya Abu Bakar, tolonglah aku. Ah ini berarti dia kufur. Kufurnya apa? Asghar apa akbar? Akbar. Dirinci. Paham tuh? Oh, tapi kan juga ada yang bilang itu syirik akbar. Salah. Ikuti pedoman ulama kibar. Ya, ada yang bilang itu syirik akbar. Salah, keliru. Ulama kibar menyatakan itu syirik asghar. Ini kan syirik asghar nih. Lihat, antum baca sendiri kan? Enggak dikibul-kibulin ini. Enaknya gitu baca kitab, kajian baca sendiri. Jadi enggak dikibul-kibuli. Langsung dari Syekh Shalih Fauzan. Baca sendiri mana tadi? Fa amaluhu bid'atun, maka amalnya tersebut bid'ah. Wa wasilatun ila syirki, dan itu akan menjadi sarana menuju kesyirikan. Tapi itu bukan sebagai syirik akbar. Itu hanya bid'ah. Ngerti sini? Paling banter kayak begitu syirik asghar paling maksimal di antara para ulama fi ma'alam yang merinci hal ini. Paling maksimal para ulama meremponis itu syirik asghar, bukan syirik akbar. Bisa dipahami sini? Ya. Terus di anallah, ah coba dibaca di sini. Agus, Syekh Agus, tafadhal. Fa'amaluhu hadha bid'atun wa wasilatun ila syirki. Di anallah lam ya'murna bittikhadil wasaita bittikhadil wasaiti fid du'ai wa talabi syafa'ati wa laysa hadha sababun sababan wa laysa hadha sababan hadha isim sababan khabar terus wa laysa hadha sababan li ijabati du'ai bi anna Bi'an itu an-nas, an-mas dari an-nasibah. Terus bi'an yuwasir tuwasir tuwasita bainaka wa bainallahi salihan minas salihina au nabiyan nabiyan au nabiyan minal anbiya'i hadha qawli hada qawlun ala Allahi bila ilmin. Fallahu amarna bidu'aihi walam ya'murna bittikhadi wasitatin bainana wa bainahu. Fayujabu fayajibu at-tafriqu bainal halataini halatun min man ya'budul halatu mudaf halatu man ya'budul wasaita wa yatba'u laha wa yanduru wa yaqta wa ya'al apa wasat yata'al berarti yataqarrabu ilaiha wahalatu man la ya'buduha wahalatu man la ya'buduha wa innama yattakhiduha di mat. Atau bacanya jangan inna ma yattakhiduha dan wa inna ma yattakhiduha. Kalau yang beda arti ya. Terus wa inna ma yattakhiduha bimasabati wasaiti, bimasabati wasaita mudaf, mudafun ilaih wasait majrur bil fathah. Terus bimasabati wasaita tablighu tuballighu. Apa aja langsung benar ini nanti. Ha, nungguin antum dulu. Terus balighu hajatahu lillahi azza wa jalla fi jahiha wa salahiha wa makanatiha, makanatiha inda Allahi fahada batilun wa huwa bid'atun. Nah, cukup. Baik, dari mana tadi bacanya Syekh Agus? Fa'amaluhu bid'ah. Dan ini adalah perantara dari sarana menuju kesyirikan. Mana lagi tadi? Ya Allah lam ya'murna bittikhadil wasaiti fid du'ai. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadikan perantara dalam doa dan dalam meminta syafaat, dan itu bukanlah sebab untuk dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa itu banyak. Makanan kita yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, itu mesti dari yang halal. Yang sampai berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Makanannya halal, haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabu dzalik, kata Nabi kan begitu. Gimana ceritanya bisa dikabulkan? Kemudian berdoa tidak tergesa-gesa, dengan lirih, dengan fokus kalbu yang ya, kemudian kita mengulang doanya 3 kali, di waktu-waktu yang mustajab, berselawat. Karena Nabi bersabda kullu du'ain, ya, setiap doa yang tidak, kullu du'ain mahjubun, doa itu semuanya mahjub, terhalang, tertabir antara kita dengan Allah, hatta yusol, hingga dia hatta ya yusol dia ala Nabi, hingga dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yusol dia alaiya, hingga dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia doa di waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. La yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Ya, kemudian di waktu-waktu tempat-tempat yang mustajab. Ya, di Arafah, ya, kemudian di Multazam, di Safa Marwah, ya, kemudian ketika tawaf, ya. Kemudian ya, ketika safar, hujan turun, ya, berbuka puasa di suatu saat di waktu hari Jumat. Ketika sujud, aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru du'a. Sepertiga malam terakhir. Oh ini terzolimi. Oh itu ya. Itu sebab dikabulkannya doa. Ya bi an tuwassita bainaka wa baina Allahi salihan minas salihin. Ya bukannya dengan Anda menjadikan perantara antara diri Anda dengan Allah orang saleh atau nabi dari para nabi, maka ini qaulun 'alallahi bila ilmin. Ini berarti berkata tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu. Maka Allah amarana bidu'aihi. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Walam ya'murna bittikhadhi wasitatin bainana wa bainah. Namun Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara antara kita dengannya, dengan Allah. Ada perantara nabi orang saleh. Maka wajib at-tafriq, membedakan hal ini bainah halatain, di antara dua kondisi. Halatu man ya'budul wasaita wa yadhbahu laha wa yadhuru wa yataqarrabu ilaiha. Ini pertama, yang menjadikan wasait yang syirik akbar, itu keadaan orang yang beribadah kepada wasait tadi, kepada perantara tadi, menyembelih untuknya, bernadar untuknya, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian wa halatu man ya'buduha, yaitu yang kedua, keadaan kondisi orang yang beribadah kepada perantara tadi. Ya, man la ya'budah, yang tidak beribadah kepada perantara tadi. Wa inna ma yattakhiduha bimasabati wasaita. Namun dia cuma menjadikan perantara tadi sebagaimana seperti wasait, perantara yang lain aja. Ya, tuballighu hajatahu lillah azza wajal bijahiha wa salahiha wa makanatiha indallah. Fahada batilun wa huwa bid'atun. Itu yang akan menghantarkan hajat dia kepada Allah dengan perantara jahnya, yaitu jah kedudukannya, ya, solahiha kebaikannya, makanatiha sama kedudukannya di sisi Allah, maka ini batil dan ini adalah bid'ah. Paham sini? Ada orang berdoa kepada Allah dengan menjadikan perantara kedudukan Nabi. As'aluka bijahi nabika ya Allah. Nah, ini bid'ah. Nah, ini bid'ah. Enggak boleh. Ya. Nah, bisa dipahami sini? Bukan syirik akbar, bid'ah. Hah? Sama itu, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madu, sama kayak begitu. Ya. Wahai Rabb, dengan perantara Mustafa. Yaitu Mustafa di sini siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini bid'ah. Wasilah menuju syirik. Kenapa? Karena dia tidak memberikan ibadah kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami enggak sini perbedaannya? Ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini wajib ditafriq, diperbedakan. Supaya tidak asal ponis. Syirik akbar, nah, ini enggak paham. Berarti saya dipahami sini. Terus lanjut. Liannahu ihdas. Nah, lanjut coba di sini ya. Coba Syekh Wardono. Kecengin dikit suara antum. Annahu ihdatsun syai'in fid-din. Ah, ihdatsun syai'in gimana itu? Mulai ihdatsun ku syai'in. Li'annahu ihdatsun syai'in fid-din. Lam ya'ridullah. Lam ah, itu wazan fil mudhari'nya apa? Ya zan berarti? Ah, ayo diulang. Lam yat dari ya, dapat jalalah fa'il. Terus wa huwa wasilatun min wasa'il asy-syirk. Terus wal muta'akhiruna la yaqtasiruna 'ala ja'lil wasa'iti. Ala ja'lil wasa'iti mujarrada. Ah, apa i'rabnya mujarrad? Anji. Hah? Hal dari mana sahibul halnya? Ya. Maf'ul dari ja'li. Terus wasa'i ta. Nah, ja'lil wasa'iti mujarrada. Mujarrada wasa'ita. La yasrifuna laha syai'an dan ibadah. Balil ghalibu annahum ya'budunaha wa yadbahuna laha kama yaf'aluna 'indal hadri hati. Fa yatabarrakuna tarok turok turobiha wa a'tabiha. Ah, antum ngerti enggak a'tab apa? A'tab. Berarti enggak tahu yang dibaca ini apa artinya. Apa artinya a'tab? Hah, bisa. Apa? Dia a'tab jamak dari atabah. Jamak dari atabah. Apa itu artinya atabah? Ya, pintu kayu pintu. Jadi di kuburan dibikin kayak rumah, ada pintu masuk ke kuburannya, itu namanya atabah. Itu namanya atabah, jamaknya atab. Ya, terus wa yahjuna ilaiha. Hah? Apa? Yahjuna. Hah? Hujja. Yahjuna. Apa? Yahujuna. Terus yahujuna ilaiha fi awqati muayyanatin. Hasbuk cukup. Baik. Gak dibaca dulu mesti warna ya. Asal bacanya itu. Dari mana tadi bacanya? Ini ya. Itu bid'ah yang nahu ihdas syai'in fi din, karena itu adalah sesuatu hal yang diadakan dalam agama yang Allah tidak mengizinkan melakukannya. Dan ini juga wasilah menuju kesyirikan. Ini adalah wasilah dari di antara wasilah-wasilah syirik. Wal muta'akhirun, sedangkan orang-orang yang belakangan sekarang inilah yang tasiru ala ja'dil wasail. Ya, mereka tidak mencukupkan diri aja, cuman itu menjadi perantara, mujarrad wasail itu cuman sebagai perantara aja enggak cukup. Kalau orang yang belakangan, mereka lebih kreatif lagi dalam kesesatannya. La yasribuna laha syai'an minal ibadah. Ya, mereka tidak memalingkan kepada perantara tadi sedikit saja dari ibadah. Balil ghalib annahum ya'buduna. Bahkan mayoritas mereka benar-benar beribadah kepada-Nya. Wa yadhuruna wa yadhbahuna laha kama yaf'aluna indal adrihati. Namun mereka menyembelih untuk perantara tadi. Ya, sebagaimana mereka bernadar, sebagaimana mereka melakukannya di sisi-sisi kuburan keramat. Wa yatabarrakuna biturabiha wa atabiha. Mereka bertabarruk, ngalap berkah dengan ya, tanah kuburannya. Orang-orang ke makam kuburan Gus Dur itu. Tiap hari tanah kuburan Gus Dur ganti tanah terus. Ganti tanah baru. Kenapa? Gundukan tanahnya tersebut habis diambil orang. Habis diambil orang. Lihat. Tanahnya baru lagi, orang datang lagi ngambil lagi tanah. Padahal itu tanah apa enggak jelas itu? Diambil. Masya Allah. Kayak begitu. Ya. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Dan mereka berhujah. Ya, berargumentasi. Oh, bukan berhujah. Wahujuna. Mereka berhaji. Yahuj, haja, yahuju ya. Mereka berhaji di kepada tempat-tempat keramat tadi di auqatin muayyanatin, di waktu-waktu tertentu. Ya. Di waktu-waktu tertentu. Kalau berhujah itu ihtaja, yahtaju, yahtajun, baru berargumentasi berhujah. Kalau ini berhaji. Yahujun. Baik. Terus lanjut dibaca di sini. Ya, Pak siapa ini? Pak Anwar, tafadhol. Bikut'an. Waya'tuna bikut'an. Kut'an itu apa? Kut'an. Kut'an itu apa artinya? Hah? Kok potongan? Aduh. Dia jamak dari apa? Jamak. Dia adalah jamak. Mufradnya qati'. Mufradnya qati'. Ini kosakata yang aneh-aneh saya kasih tahu. Yang enggak aneh-aneh berarti udah paham semuanya perlu diingetinnya. Ini mufradnya qati', huruf qaf, ta, ya, ain. Qati', itu mufradnya. Jamaknya qut'an. Apa maknanya? Dia maknanya adadun. Maknanya apa? Adad. Ya, sekumpulan, sejumlah, kurang lebih begitulah. Ya. Terus fisahat. Bisa mihim. Yukaribuna. Aha. Oh, yukaribuna nan. Yukaribunahum ilallahi. Wayabluguna. Yuballigun. Wayuballigunallaha. Hawa ijarun. Wahada huwa. Sya'nuhum. Wadinuhum. Min. Qadimin. Wa sya'nuhum wa dinuhum min qadimin buniyatil masajidu ala al-quburi kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع هؤلاء فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من البناء على القبور كما قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مدوك نلاي مساجدا ma mamnu minasarab wa sigo mutal jumu wazan mafail terus ala fala tattahidu quburan quburan masajida fa inni anhaqum an dalika. Nah, dari mana Pak Anwar bacanya? Yaqufuna indaha, mereka beritikaf, ya, mereka beritikaf bermalam mereka di sisi kuburan keramat tadi. Ya tu Nabi Qut'an al-an'an, bahkan mereka datang dengan sejumlah hewan-hewan ternak, bawa kambing, ayam, nanti disembelih. Faidbahuna fi sahatil adrihah, maka mereka benar-benar menyembelih hewan-hewan ternak tadi di pelataran-pelataran kuburan keramat tadi. Mereka mendekatkan diri kepada kuburan keramat tadi dengan perantara nyembelih tadi. Ya. Sedangkan ashabul adriha, sang penghuni kuburan keramat, bizamihim tentu dengan sangkaan mereka, ya, yukorribunahum idullah, akan mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka sangka, mereka ziarah ke makam wali. Wali-wali songo ini akan mendekatkan mereka kepada Allah. Memberikan syafaat kepada mereka. Ya dan jinnah, akan menyampaikan kepada Allah segala hajat mereka. Maka inilah kondisi mereka, agama mereka. Min qadim, sejak dahulu. Mundhu buniyatil masajidu alal kubur, semenjak dibangunnya masjid di atas kuburan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun terjatuh ke dalam apa yang telah Nabi kabarkan. Ya, waqa'a ulai fi ma waqa'at fihi al-yahud wa nasara, dan mereka terjatuh ke dalam hal yang Yahudi dan Nasrani terjatuh di dalamnya, berupa minal bina' al-qubur, yaitu dengan membangun kuburan, membangun sesuatu di atas kuburan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburan bihim wa salihim masajid." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka, masajid, tempat ibadah. Ala fala yatattakhidul qubura masajida, maka ketahuilah janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika, karena aku sesungguhnya melanggar, melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, orang Yahudi dan Nasrani memang mereka melakukan demikian. Sebagaimana dikabarkan oleh Ummu Habibah, ya, dan Ummu Salamah, yang ketika mereka berdua hijrah, dalam hijrah yang pertama kemana? Ke Habasyah. Mereka berdua ro'ata melihat kanisah, ya, gereja Nasrani, yang di dalamnya dipenuhi lukisan-lukisan orang soleh mereka, kuburan orang-orang soleh mereka. Maka Nabi mengabarkan kepada keduanya, ulaika, mereka itulah kaumun, suatu kaum yang apabila idza mata fihim rajulun saleh, apabila ada orang saleh yang mati di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masajida, akan membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Wasawwaru tilka suwar, dan mereka akan melukis, menggambar potret-potret, gambar-gambar orang saleh tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Itu benar nyata itu. Sampai saat ini orang-orang Yahudi, ya, di kuil-kuil mereka klaim itu kuilnya itu dekat Masjid Al-Aqsa. Itu sebagai makam Nabi Daud. Di bawahnya lagi makam Nabi Sulaiman. Itu tembok ratapannya di situ. Mereka betul-betul beribadah di atas kuburan yang mereka klaim sebagai kuburan Nabi. Namun perlu diketahui, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semua para nabi tidak ada yang diketahui kuburannya kecuali kuburannya Rasulullah SAW. Ingat ya, kalau ada klaim kuburan nabi ini, kuburan nabi itu, kuburan nabi itu, klaim-klaim semata, enggak ada bukti yang valid. Jangan-jangan kuburan siapa lagi? Ini kuburan nabi. Jangan-jangan kuburannya siapa? Namrud. Ini kuburan Nabi Ibrahim, tetap kuburan Namrud. Enggak ada data yang valid. Nah, orang Yahudi, mereka yang pertama kali membangun di atas kuburan orang soleh tempat ibadah. Promo dikit bagi antum yang mau lihat, silakan nanti ikut sama saya bulan November ke Aqsa, insyaallah. Perbuatan Yahudi, hah? Iya. Bayar tapi gratis. Nah, adapun dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW, nggak ada setelah Nabi sabdakan demikian, tidak ada di kalangan sahabat, tabiin, tabiut tabiin yang membuat di atas kuburan tempat ibadah, hingga datang Syiah Fatimiyun di Mesir yang mereka pertama kali dalam Islam membuat kuburan, membuat tempat ibadah di atas kuburan. Ya, membuat tempat ibadah di atas kuburan. Kalau dari sisi Islam, Bani Fatimiyun Syiah Rafidhah yang ada di Mesir. Kurang lebih abad keempat Hijriah. Fima alam, Allah alam. Seingat saya abad keempat. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, di kitab beliau ya, Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian mana lagi? Wa kana hada. Ini ya. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Antum, Pak. Tafadhal. Mana Ainur? Enggak ikut nanti di traktir sama Mas Manto makan pizza hat. Makan apa? Bebek tepi empang. Yang di traktir siapa ini? Semuanya. Masya Allah. Banyak duit, antum bingung ya. Jatah belanja cuma satu istrinya. Akhirnya traktir aja dah. Ya pekan ya. Antum begitu baru bagus. Antum muahin aja udah. Biar traktir kita terus. Insyaallah. Nah, tafadhal dibaca. Wa kana hadha mamnu'an bi sadril awwali min hadhihi al-ummati fi 'asri al-qurun al-mufaddalah. Mufaddalah. Fi 'asri al-qurun al-mufaddalah. Wa la yujadu shay'un min al-banayati. Binayat. Wastaulau ala misra wa kathirin minal biladi wa hum syi'atun batiniyatun fabanaul masyahidu masyahida ala kuburi fi misra wa ghairiha thumma takasarat al-ardi hatta fa'il takasarat al-ardi hatta fi biladi muslimina ba'da zalika bisababi haulai syi'ati qabahumullah fahum awalu man bana ala kuburi kama qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa haula'i lahum subuhatun yastadilluna biha bizamihim yadhunnuna annaha adillatun asyubhatul ula anna hadha manittakhadha anna hadha min ittikhadil wasilati wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa batawu ilayhi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun fasharu al wasilata bi an taj'ala wa kana hadha mamnu'an fi sadr al-awwal. Ini terlarang di generasi yang pertama dari umat ini, fi asr qurun al-mufaddalah, di masa kurun generasi yang mufaddalah, yang utama. Apa aja itu kurun mufaddalah itu? Kalau disebutkan berarti tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berdasarkan sabda Nabi apa? Khairul quruni khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Setelah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian mana lagi tadi? Wala yujadu syai'un minal binayat ala qubur. Enggak didapati di masa sahabat sedikit pun ada bangunan di atas kuburan. Yang ada ialah di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mengutus seorang, ala ab'atsuka kama ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maukah engkau aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengutusku? Apa? Kalau melihat kuburan tinggi kecuali diratakan. Boro-boro bangun kuburan, yang ada kuburan tinggi diratain. Perintah siapa? Mandat siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang kuburan tinggi-tinggi, ya, biaya kuburan aja 2 miliar, 1 miliar. So, masya Allah. Ya enggak di San Diego Kerawang sana. Eh apa namanya? San Diego Hills. Masya Allah. Hah? Mewah. Mewah 2 M. Udah mati aja nyusahin. Wah, masya Allah. Tuh bangun jaya 2 juta. Selesai. Mewah mepet sawah. Tuh di bangun jaya depan tuh kuburan. Ya, dekat lagi. Nah, tinggal gotong sini kalau pakai ambulan. Tinggal gotong nyampe. Masya Allah. Antum mau mati di San Diego Hills? Apa? Al-Mukhlis? Hah? Banyak orang dipisah kan? Bisa. Komplek muslim, kafir. Oh, ada. Dan gak kalah yang Islam juga ada tuh. Apa? Al-Azhar. Aduh. Mahal juga. Hah? Ada masjidnya di tengah-tengah. Ya Allah. Tahu aja tuh. Ada aja. Mana lagi tadi? Hatta ja'at daulatun Fatimiyun Syiah, sampai akhirnya datang daulah Fatimiyah Syiah. Wastawlaw 'ala Misra, mereka berkuasa di Mesir dan di banyak negeri. Mereka Syiah Batiniyah, kemudian mereka membangun masyahid, masyahid apa namanya, manzar al-kubur, bangunan-bangunan yang dapat dilihat di atas kuburan di Mesir dan yang lainnya. Summa takasarat al-adrihatu fi biladil muslimin ba'da dhalika bisababi haula'i syiah. Kemudian semakin banyaklah kuburan-kuburan keramat di berbagai negeri kaum muslimin setelah hal itu dengan sebab mereka syiah. Semoga Allah memburukkan mereka. Fahum awwalu man bada al-kubur, mereka lah termasuk yang pertama kali membangun di atas kuburan tempat ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, ini di buku beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Wa haula'i lahum syubuhatun. Wah, mereka ini punya syubuhat. Ya, seolah-olah argumentasi padahal syubuhat. Yastadilluna laha biha, yang mereka berdalih. Berdalih. Ya, dengan syubuhat tadi. Ya dhunnun bizamihim, dengan sangkaan mereka ya dhunnun annaha adillatun, yang mereka sangka itu adalah dalil. Syubhat yang pertama, nah ini kasih syubhat. Syubhat yang pertama, anna hadza min attikhadil wasilah. Oh, ini kan bagian dari menjadikan wasilah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah agar kalian ya beruntung. Fassaru alwasilata bi an tajala bainaka wa bainallahi wasitatan minal khalqi. Mereka mentafsirkan wasilah yaitu dengan menjadikan antara diri Anda dan Allah perantara berupa makhluk. Sampai sini ya? Terus, Pak Edi. Wafi? Kok jadi wafi kauluhu? Belum ngopi ya Pak Ali? Terus. Baina itu apa Pak Edi? Isim, fi'il, apa huruf? Apa dia itu? Zorof. Berarti isim setelah zorof apa? Kok majrur mudofun? Ini baru majrur. Aduh. Terus. Wahada tafsirun batilun. Wahada tafsirun batilun. Lam yuk, lam yuk. Gak bakal ketemu lam yukolilu, lam yukol, lam yakulhu. Yakulhu, wau di yakulu itu hilang. Kenapa? Karena majzum dengan lam. Ya enggak? Yakum, apa? Qala yakulu. Lam yakul, kan begitu. Ya, majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Apa lam fi'ilnya? Qala yaqulu, huruf lam. Sukun. Sebentar sebelum huruf lam apa? Waw. Apa harakat waw? Sukun. Dua sukun berjumpa, enggak cocok, ngalah satu. Yang mana yang ngalah? Lamnya ngalah. Loh, kalau lamnya ngalah ya ngawur. Wawnya ngalah. Maka yaqul. Lam yaqul bersambung dengan domir mutasil ya, mansub lam yakulhu. Terus nah a'immatut tafsiri. Terus taruh saya bertanya Pak Edi, apa i'rabnya a'immah? Fa'il dari mana? Terus fasaru al wasilata bi annaha ata'atu wa taqarrubu ila Allah, bukan taqarrubu, taqarrubu wa taqarrubu ila Allah taqarrubu ru. Antum nyebut Rusia apa Rusia? Gitu beda. Taqarraba ya taqarrabu. Apa masdarnya? Taqarruban. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ngerti sini? Oh beda tipis aja, oh enak aja. Kalau bahasa Inggris saja beda. Istri dengan istris. Beda apa apalagi bahasa Arab. Begitu Pak Edi. Mana antum wasilah aja wal was wa taqarrubu bi annaha ta'atu wa taqarrubu ila Allah wa bi ibadati wal wasilatu hiya at-tariqu al-mawsilu ila Allah bi ibadatihi wa dalika bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa taqarrubu ilayhi fattariqu alladhi yusilu ilaihi huwa ibadatahu. Kenapa mansub? Ibadatuhu. Apa i'rabnya ibadatuhu? Apa i'rabnya? Yang lain diam. Enggak tahu. Coba apa i'rabnya? Enggak tahu. Oh, baru ya? Umurnya berapa antum? 18 tahun. Udah balik? Bolak-balik. 14 mah bolak-balik. Nah. Siapa ini yang dari Pontianak? Niko ya? Siapa namanya? Hah? Niko. Antum aslinya Dayak bukan? Dayak. Hah? Dayak Cina. Dayak Cina. Dayak Cina lagi. Antum aslinya Muslim apa Nasrani? Kafir. Antum agamanya aslinya? Agama lahir. Ah. Katolik. Masuk Islam ini kapan? 2017. Berarti baru 2 tahun. Bulannya enggak usah sebutin. Bodoh amat mau bulan 6 ya. 2017 ya. 2017 berarti baru 2 tahun. Ah, masyaallah. Udah kayak Deddy Corbuzier antum. Masyaallah. Ya. Antum yang belakang ini siapa namanya? Hah? Antum itu mualaf juga dari penyembah apa dulu antum? Oh enggak, dari mana? Sulawesi Utara. Apa tuh? Manado. Hah? Menang di dompet Manado. Hah? Dari Manado. Manado betul? Bukan. Apa? Hah? Susah amat namanya. Itulah ya. Kota? Kota rumah babu. Ntar di WA aja tulisnya. Susah banget namanya. Oh bukan mualaf atau? Kan kalau menanyakan mayoritas Kristen. Nah. Oh masya Allah. Atau dari mana? Oh Bekasi. Tidak nggak usah ditanya. Paling saya tanya ujung karapan apa gabus? Kampung di rumah. Dari mana tinggalnya? Kasih timur. Hah? Seto. Oh Seto. Kalau ini dari Lombok ya? Lomboknya mana? Lombok Tengah. Berarti nunggu teman-teman yang lain yang datang. Ada yang dari Kupang, ada yang dari mana lagi tuh. Ya, masya Allah. Ini kalau Pak Edi dari Brebes. Dari Brebes. Ya? Dari Brebes. Ini Mukhlis dari? Sragen. Ini Mas Patur dari Muntilan. Ada tamu, Ustaz. Dari tamu, ah iya, cepat dong. Kayak mana tadi yang belum dibaca? Irab ya, apa irabnya? Ibadah tubuh, khobar. Terus? Wahdahu la syarika lahu, wal wasilatu hiya al ibadatu al wat-ta'atu bifi'lin. Bifi'li. Bifi'li al umum al awamiri. Al awamiri. Watarkin nawahi. Nah itu cukup. Dari mana Pak Edi bacanya? Wafiqaulihi. Pada firman Allah Ta'ala, ulaika alladina yada'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna wa rahmatah wa yakhafuna adabah. Dan mereka itulah orang-orang yang berdoa mengharapkan kepada Rabbnya wasilah. Jadi siapakah di antara mereka yang paling dekat dan mengharapkan rahmatnya, takut kepada azabnya. Maka mereka mentafsirkan wasilah di dua ayat ini, yaitu bi annahu ittikhadul wasa'id bainahum wa bainallah. Wasilah itu ya menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Maka ini adalah tafsir yang batil, yang tidak pernah diucapkan oleh para imam-imam tafsir. Bahkan para imam tafsir mentafsirkan ayat wasilah, bahwasanya wasilah itulah ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Wasilah itu adalah jalan yang akan menghantarkan kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Dzalik yang demikian itu biibadatihi wahdahu la syarika lahu. Yang demikian itu dengan beribadah kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Sedangkan mendekatkan diri kepada dan mendekatkan diri kepadanya. At-tariq alladhi yusilu ilaihi wa ibadatu wahdah la syarika lahu la syarika lahu. Sedangkan jalan yang akan menghantarkan kepada Allah ya hanya ibadah semata yang tiada sekutu baginya. Sedangkan wasilah itu adalah ibadah dan ketaatan bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi, dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang. Mas Panji, tafadhol, Islami. Panji Islami, Al-Muwahid. رحمه الله. وأما قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالمعنى أن الذين يعبدون الملائكة من العرب والذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى رد الله عليهم بأن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم من عبادي يتقربون إلي ويعبدونني وليس لهم من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء، فهم عباد يتقربون إلى الله بالعبادة ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلا يجوز أن يتخذوا وسائط ووسائل يتقربوا بواسطتهم إلى الله. فقوله أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة وبعض الرسل كالمسيح عليه السلام، هؤلاء عباد لله ليس لهم من الأمر شيء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة فهم فقراء إلى الله محتاجون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يتخذون آلهة يعبدون مع الله وهم عباد يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته ويتقربون إليه؟ هذا هو تفسير الآية الذي فسرتها به أئمة التفسير. وقيل إن أناسا كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم، فالله أخبر أن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله قد أسلموا. فأخبر أن هؤلاء الذين تعبدون من دونه من دون الله قد أسلموا. Ini kan di ayat, lihat perhatikan. Atau tu'bad, tu'badun. Tu'badun. Anna haulai alladhina tu'badunahum min dunillahi qad aslamu wa saru yataqarrabuna ilayhi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu, fa kayfa yattakhaduna ma'a Allahi ta'ala wa hum min ibadihi wa ya'buduna Allaha wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Nah, baik, cukup. Semantau, lanjut. فالآية لها تفسيران صحيحان. التفسير الأول أن المراد masa anal murad anna isim setelah anna apa mansub berarti anal muradabahum anal muradabihim anal muradabihim al malaikatu wa ba'du rusuli wasani anna anasan minal anna unasan minal jinni ya'buduhumul musyrikuna fa aslamu walam ya'lam man ya'budunahum annahum aslamu fa Allahu akhbar anhum wa ala kullin madamu kadzalika fahum ibadun yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu fala yajuzu an yuttakhadu alihatan ma'a Allah subhanahu wa ta'ala lihada batilu tafsirihim an al-wasilata hiya atau walihada batala tafsirahum walihada batala tafsirahum an al-wasilata hiya ittikhadu al-wasa'iti min al-makhluqina bainahum wa bainallahi wa saqatat hujjatuhum wallahu walillahil hamdu. Apa irobnya hamdu kok salah? Satu, dua, apa mukhlis? Khobar. Mubtada mu'akhor. Aduh. Kebanyakan liburannya. Liburannya kebanyakan jauh-jauh dari kitab kayaknya nih. Maka antum kalau pulang kampung bawa kitab biar bisa baca juga. Praktekin. Ya. Dari mana berarti tadi bacanya dari Syekh Panji? Wa ma qawlu adapun firman Allah taala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna dan adapun mereka ya alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Ulaika mereka itulah orang-orang yang mereka berdoa. Ya, yabtagun mereka sendiri mencari jalan. Jadi begini, manusia beribadah kepada jin. Jinnya sendiri ya butagun ila rabbihim alwasilah. Jadi manusia menjadikan jin sebagai perantara. Nah, jinnya sendiri ya mencari perantara antara dia dengan Allah supaya dia dekat kepada Allah. Nah, dia sendiri dijadikan perantara, begitu kurang lebih kronologisnya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah? Siapakah ya di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya, takut pada adabnya? Maka makna alladzina ya'buduna al-malaikata minal arab, maka makna ya maknanya adalah yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada malaikat ini dari kalangan orang-orang Arab. Ya, malaikat sendiri mencari wasilah agar dekat dengan Allah. Ya, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Masih, kepada Isa dari kalangan Nasrani, sedangkan Isa sendiri ya, Nabi Isa sendiri pun itu mencari wasilah agar dekat kepada Allah. Ya, maka Allah taala menyanggah mereka radallahu alaihim bi anna haula'il ladina tu'baduna min dunillah, bahwa mereka itu wasilah-wasilah yang diibadahi selain Allah, hum min ibadi. Mereka sendiri pun adalah bagian dari hamba-hamba Allah, hamba-hambaku. Ya. Mereka mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Laisa lahum minal amri syai'un. Mereka enggak ada urusan sedikit pun tentang kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Jadi, ya, Nabi Isa, orang-orang soleh adalah enggak punya urusan sedikit pun dengan mereka musyrikun. Nah, wahum ibadun. Maka mereka adalah para hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka takut kepada adab Allah. Maka tidak boleh dijadikan perantara. Mereka dijadikan perantara, ya, dijadikan perantara dan wasilah yang akan mendekatkan diri, didekatkan diri dengan perantara mereka kepada Allah. Kemudian ada pun firman Allah, ulaikal ladzina yad'una. Mereka itu sendiri yang berdoa. Ya, yaitu yad'uhum al-musyrikun. Itu yang kaum musyrikun berdoa kepada mereka. Ya, berdoa kepada malaikat. Ya, dan sebagian para rasul, semisal Al-Masih Isa. Haulai ubadun lillah. Sedangkan malaikat Nabi Isa adalah hamba-hamba Allah. Mereka enggak ada urusan sedikit pun dengan kesyirikan kaum musyrikun. Yabtaguna ila rabbihim alwasilata. Mereka sendiri pun mencari wasilah kepada Rabb mereka. Maka mereka fakir, butuh kepada Allah, membutuhkan Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab-Nya. Maka bagaimana ceritanya mereka dijadikan alihatan, dijadikan sebagai Tuhan, yu'baduna ma'allah, yang mereka disembah di samping penyembahan kepada Allah. Padahal mereka adalah hamba, takut kepada adab Allah, mengharapkan rahmat-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya. Maka ini tafsir ayat yang ditafsirkan oleh para ulama, imam-imam tafsir. Ada yang menyatakan itu adalah tokoh, ya, bahwasanya itu adalah manusia dahulu, mereka beribadah kepada tokoh dari kalangan jin. Kemudian jin tadi masuk Islam dan tidak diketahui oleh orang-orang yang menyembahnya, ya, tentang keislaman jin tadi. Kemudian Allah memberikan kabar kepada mereka bahwa yang disembah tadi, ya, selain Allah tadi, telah masuk Islam. Maka jadilah mereka mendekatkan diri kepada-Nya, takut kepada rahmat-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, takut pada adab-Nya. Maka bagaimana mereka dijadikan, ya, dijadikan tandingan di samping Allah? Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah, beribadah kepada Allah, takut kepada mengharapkan rahmat Allah, takut kepada adab-Nya. Maka ayat ini memiliki dua tafsir yang sahih. Tafsir yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan mereka ini adalah malaikat dan sebagian para rasul. Yang kedua, mereka itu adalah kumpulan dari kalangan jin, ya, yang kaum musyrikun beribadah kepada jin tadi. Kemudian jin tadi masuk Islam, tidak diketahui oleh orang-orang yang menyembahnya bahwa dia telah masuk Islam, maka Allah memberikan kabar kepada mereka. Ya, ala kullin, ya, maka ya, walau bagaimanapun, madamu katalik, selama mereka demikian, maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat-Nya, takut kepada adab-Nya. Fala yakhafu ayyutakhadu alihatan ma'allah. Maka mereka tidak boleh, fala yajus ayyutakhadu alihatan ma'allah. Maka tidak boleh dijadikan ilah, dijadikan sembahan, ya, di samping Allah. Walihada, oleh karena itulah Allah membatalkan, menyanggah tafsir mereka bahwasanya wasilah itu menjadikan perantara dari kalangan makhluk antara mereka dengan Allah. Dibantah di sini, wasaqatat hujjatuhum, dan gugurlah hujjah argumentasi mereka. Walillahil hamdu, ya, segala puji bagi Allah. Cukup, ya. Ini syubhat yang pertama. Nanti syubhat yang kedua, yaitu annahum yattakhidun alwasaita bainahum wa bainallahi min babi ta'zim lillah. Ini yang syubhat yang sering didengung-dengungkan juga. Ya. Syubhat yang kedua, syubhat yang ketiga, ya. Nanti ada beberapa syubhat, sampai berapa syubhat? Bisa. 6 sampai kelima, ya. Nanti insyaallah besok atau pekan depan. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Ya. Subhanallah. Apa? Tepat dalam Pak Anwar. Halaman 54 yang mana? Baris ketujuh dari bawah itu. Waduh, baris ketujuh dari bawah. Ngitungnya lama ini saya. Bedanya terajah dan maksud. Ya. Kalau jah itu kedudukan. Ya. Kedudukan. Jah. Kalau hak, ya, haknya dia sebagai apa, rasul, yang mesti diikuti, diagungkan, dimuliakan, dan demikian. Terus, ada lagi. Tafadhalu.